Mitra bisnis, pemberian bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM seiring keputusan pemerintah menaikkan harga BBM menuai pro kontra dan menjadi polemik berkepanjangan tentang siapa saja yang seharusnya mendapat penggantian kenaikan BBM ini dan juga apa ada solusi lain yang tidak rawan penyelewengan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi Partai Nasdem, Enggar Tias Tolukita. Pak Enggar, apa komentar Anda soal ini? Ya, saya mau melihatnya justru dari sejak APBN 2013 yang sudah disahkan jadi undang-undang. Kemudian, kenapa diajukan era PBNP itu adalah karena tidak tercapainya penerimaan, diperkirakan tidak tercapai penerimaan, dan juga pengeluaran yang subsidi yang terlalu besar. Yang pertama komentar saya adalah ketidakcermatan pemerintah di dalam menyusun perencanaan itu dan ketidakmampuan pemerintah bersama dengan Dewan pada waktu menetapkan itu. Sebab ini baru berjalan 3 bulan, pemerintah sudah merubah kembali undang-undang itu yang baru disahkan dalam 3-4 bulan. Bukan semata-mata karena subsidinya saja. Kalau penerimaan itu berjalan dengan baik, subsidi itu tidak menjadi soal. Tetapi dibuat sedemikian rupa, proyeksi penerimaan yang begitu besar yang kemudian dinyatakan bahwa tidak tercapai. Tahun belum selesai. Apakah ini rekayasa? Mungkin rekayasa. Ataukah ketidakmampuan sekali lagi pemerintah di dalam membuat perkiraan itu. 2 tahun yang lalu harusnya naik. Tetapi juga tidak naik dan anggaran tidak ada soal. Kenapa sekarang itu menjelang pemilu kemudian ini dinaikkan? Sebelumnya pada waktu mengajukan nota PBNP itu dengan proyeksi penerimaan yang tidak tercapai maka dilakukan upaya penghematan yaitu seluruh kementerian lembaga diturunkan. Tetapi yang terjadi sekarang adalah setelah diturunkan, ternyata keputusan yang diambil adalah belanjanya menjadi 1.700 triliun lebih. Lebih besar dibandingkan dengan belanja dari sisi pengeluaran APBN 2013 yang 1.683 atau 1.685. Sejak dari disahkannya APBN 2013 sudah menimbulkan keanehan karena baru beberapa bulan direvisi. Proyeksi penerimaan yang dibuat sedemikian besar kemudian dibagi di dalam belanja kementerian lembaga yang kemudian dikoreksi. Ini kondisi yang ada sekarang. Nah, sesudah itu ada bantuan langsung. BLSM, kemudian ada tambah Raskin, segala macam. Itu sendiri menimbulkan persoalan. Baik yang pertama adalah yang menjadi sorotan, apakah ini sehat? Dari dulu semua orang mengatakan ini tidak sehat. Dan ini sangat reaktif sekali. Jadi karena sekarang mau menaikkan, baru sekarang naikkan, oh kita kasih BLSM. Harusnya pemerintah kalau sudah mau melakukan seperti itu, dibuat sedemikian rupa sehingga ada aktivitas ekonomi yang terjadi di desa, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah ini ada kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan tambahan. Ini menjelang puasa, menjelang lebaran, sekolah anak. Berapa dampak inflasi? Sekarang saja harga sudah naik. Kemudian nanti pada waktu BBM dinaikkan, itu tambah lagi. Kemudian pada waktu bulan puasa dan lebaran naik lagi. Berapa beban yang ditanggung oleh masyarakat berpenghasilan menengah bawah. Miskin itu bukan 15,5 juta. Yang hampir miskin itu apakah dibantu dengan itu? Enggak juga. Kemudian apakah 15,5 juta itu benar-benar mencerminkan orang miskin? Berapa banyak kita tahu hanya dinikmati oleh keluarga yang bisa merekomendasikan. Apa motif yang ada di belakang itu, ya tanyalah kepada yang merencanakan. Lalu kalau menurut Bapak, bagaimana sebaiknya kelanjutan dari rencana program BLSM ini? Ya lebih baik kan jangan dinaikkan BBM-nya sekalian. Tapi kan keputusan sudah keluar, Pak. Ya keputusan sudah keluar, dilaksanakan atau tidak. Dulu juga keputusan sudah mau diambil. Sudah dilakukan, juga tidak dilaksanakan. Seharusnya kan pemerintah sudah dikasih cek kosong untuk menaikkan. Silahkan Anda naikkan, tapi pemerintah tidak mau menaikkan. Kalau dinaikkan BBM itu 2 tahun yang lalu. Dan lebih baik kan kalau sekarang memang benar-benar berniat untuk demi kepentingan pemerintahan yang akan datang. Selesai pemilu deh dinaikkan. Kenapa harus sekarang? Dan jangan ada tambahan belanja. Berdasarkan APBN 2013 yang salah perkiraan, kemudian pemerintah memotong belanja kementerian lembaga 12%-an atau berapa, 12, range-nya 10-14%, itu saja sudah. Tidak ada lagi bantuan langsung. Toh, berapa tahun yang lalu juga berjalan dengan baik. Nggak ada soal. Sebab jangan salah, ini silpa juga akan tinggi. Dana yang tidak terserap akan tinggi, baru berapa persen? Bayangkan sudah ada DIPA, kemudian dibuat lagi perubahan. Perencanaan modal apa? Gitu. Saya berpendapat bahwa ya pemerintah, cobalah kaji ulang dan masyarakat juga sudah tidak mau atau tidak menyetujui untuk itu. Demikian politisi Partai Nasdem Enggar Tias Tolukita. Saya Wendy Lim.